Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan-ikhwan, kita lanjutkan kajian kita tentang haji dan umrah. Kita telah membahas tentang rukun-rukun haji dan umrah. Sekarang kita akan membahas tentang wajibatul haji wal umrah, kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Apa bedanya wajib dengan rukun? Rukun juga kewajiban, tetapi kewajiban yang lebih tinggi yang harus ada dalam ibadah. Kalau tidak ada maka tidak bisa digantikan dan ibadah tersebut menjadi tidak sah. Adapun wajibat yang dimaksud di sini, ya, jadi rukun juga wajib, tapi beda, dia tingkatannya lebih tinggi. Adapun wajibat di sini, kewajiban-kewajiban di sini, maksudnya kewajiban yang kalau ditinggalkan dengan sengaja berdosa, tanpa uzur, dan kalaupun ditinggalkan, maka masih bisa ditambal. Tambal dengan membayar dam. Beda kalau orang haji tidak wukuf di Arafah, ya sudah, nggak bisa ditambal dengan apa-apa, hajinya tidak sah. Ada orang haji ternyata tidak tawaf ifadah, ya sudah, hajinya tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Adapun ada kewajiban-kewajiban yang kalau ditinggalkan dengan sengaja berdosa, namun tetap haji tersebut, ibadahnya tersebut sah, namun bisa ditambal. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji dan umrah, maka bisa ditambal dengan membayar dam, yaitu memotong kambing, kemudian dibagikan kepada qara'il haram, yaitu orang fakir yang ada di kota Mekah. Hal ini berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Barang siapa yang lupa dari nusuknya, suatu nusuknya dia lupa, manasiknya dia lupa, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia membayar dam atau mengalirkan darah dam. Asar ini riwayat dari Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Adapun kewajiban umrah ada dua, dan dalam kewajiban-kewajiban dalam haji ada 7. Perinciannya sebagai berikut. Adapun kewajiban umrah, yang pertama ada dua, yang pertama adalah ihram dari miqat. Kita sebutkan, ingat ihram itu rukun haji. Tetapi, kapan mulai ihramnya? Harus dari miqat. Seandainya ada seorang ihramnya setelah miqat, hajinya tetap sah. Tetapi dia meninggalkan kewajiban. Contohnya, seorang berihram ternyata tidak di miqat. Tapi dia ihramnya melewati miqat. Misalnya, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama, yaitu orang yang mikotnya harusnya di Yalamlam, tapi ternyata dia tidak mikot di Yalamlam, dia mikotnya di Jeddah, di bandara. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah? Tetap sah, umrohnya sah, meskipun dia ihramnya dari Jeddah. Bahkan meskipun dia ihramnya di Masjidil Haram, tapi dia meninggalkan kewajiban, harusnya ihramnya itu sejak di mikot. Meskipun kita katakan sebagian ulama berpendapat boleh ihram di Jeddah, tapi pendapat yang kuat, ihram tidak boleh di Jeddah, tapi harus di atas pesawat di Yalamlam. Nah, barang siapa yang ihram ternyata melewati miqat, maka umrohnya sah, tidak jadi masalah, tapi dia meninggalkan kewajiban, dia harus bayar dam. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang miqat, hunna lahunna wa likulli atin ata alaihinna min ghairihim mimman arada al-hajj wal umrah faman kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahli Makkah min Makkah. Bahwasanya mikot-mikot tersebut adalah bagi penghuni mikot-mikot tersebut. Dan juga setiap orang yang datang melewati mikot tersebut, kalau bukan dari penduduk situ, ya, yang ingin haji dan umroh harus berihram dari mikot. Barang siapa yang ternyata ingin haji atau umroh, ternyata lokasinya lebih dekat ke Ka'bah daripada posisi mikot, maka dia tidak perlu ke mikot, tapi dia langsung dari posisinya tersebut. Hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Kemudian kewajiban umroh yang kedua adalah halq atau taksir, yaitu menggundul atau mencukur pendek. Tatkala bertahallul, istilah orang tahallul ya. Tapi sebenarnya dia bukan tahallul, tapi dia gundul atau cukur pendek, yang dengan melakukan gundul atau cukur pendek tersebut terjadilah proses tahallul. Tahallul itu artinya penghalalan. Kalau kita ihram, kita umroh, kita masuk dalam ihram. Ihram artinya pengharaman. Banyak perkara-perkara yang tadinya halal menjadi haram. Nanti insya Allah kita jelaskan apa sih hal-hal yang diharamkan tatkala ihram. Tatkala kita sedang tahallul, kita sudah tahallul, yaitu dengan mencukur gundul atau mencukur pendek, maka kita kembali menjadi halal hal-hal yang haram tadi. Contohnya, dan ini mirip dengan takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram dalam sholat adalah takbir yang mengharamkan. Tadinya sebelum sholat kita boleh makan, boleh bicara, boleh lihat ke kanan, ke kiri. Tapi setelah kita mengenal Allahu Akbar, sudah tidak boleh lagi. Kapan kita boleh tahallulnya dalam sholat? Kapan? Tatkala kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam itu, itulah tahallulnya dalam sholat. Karena setelah salam boleh lagi, yang diharamkan jadi halal lagi. Sama seperti ihram. Sebelum ihram, kita boleh berhubungan dengan istri, boleh pakai minyak wangi, pakai tutup kepala, boleh pakai baju biasa. Namun kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, berarti sudah haram. Kapan kita boleh lagi? Tatkala kita melakukan proses tahallul. Tahallul dari umrah gimana caranya? Dengan cukur gundul atau dengan cukur pendek. Dan tentunya yang cukur gundul lebih afdal daripada cukur pendek, karena yang cukur gundul didoakan oleh Nabi 3 kali dan cukur pendek hanya didoakan cuma sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Allah maghfiril muhallikin, ya Allah ampunilah orang yang cukur gundul. Qala ya Rasulullah wal muqassirin, walil muqassirin, ya Rasulullah bagaimana? Mintalah ampun kepada Allah agar mengampuni juga orang-orang yang mencukur pendek. Qala Allah maghfiril muhallikin. Rasulullah jawabnya, ya Allah ampunilah orang yang mencukur gundul. Pada saat berkata lagi, ya Rasulullah walil muqassirin, bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Qala Allah maghfiril muhallikin. Rasulullah SAW berkata lagi, ya Allah ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin, ya Allah, ya Rasulullah doakan juga yang cukur pendek. Rasulullah SAW berkata, walil muqassirin, ya Allah ampunilah juga orang cukur pendek. Jadi orang yang cukur gundul didoakan 3 kali, cukur pendek didoakan cuma sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan penyebutan orang yang cukur gundul. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram insyaallah, pasti dengan izin Allah, dalam kondisi aman, dalam kondisi kalian mengunduli kepala kalian dan kalian mencukur pendek kepala kalian, dan kalian dalam kondisi tidak takut dan tidak khawatir. Oleh karenanya ihram dari miqat, kemudian ini juga kewajiban umrah, dan mungkin juga mengunduli atau mencukur pendek juga kewajiban haji dan umrah. Baik, insyaAllah setelah ini kita akan bahas hal tersebut.